Cincin Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Rahman Nur Ilahi di Temayang dengan judul Kisah Nyata Misteri Pesugihan Angkernya Gua Gunung Wilis. Jam setengah siji aku neng juru kunci Mbah Sauji. Lan Mbah Sauji menehi syarat arep mlebu gua. Kabeh wis tak cukupi lan aku diwenehi Joko Montro supaya yen mengko mari magrib sakwise aku dipasrahno ning kuburane sing nek jerone gua Gunung Wilis. Jam loro awan aku dijak budal ning Gunung Wilis. Kurang luwe perjalanan 3 jam. Lan aku karo juru kunci wis tekan ngisore guwa. Aku digongkon adus dinabat disik. Sak banjuri mari adus, aku langsung diajak ning jeroning guwa. Lan aku dipasrahno karo sing bau reksa guwa kono. Awakku adem panas gemetaran ndelok jero guwa sing amba ning sekitar 10 meter persegi. Enek kuburan ning 5 lan diungkeri ula sawa sing dasi sak timbo cetin mbok 5 kilo. Mari aku dipasrahno juru kunci, aku kon jaga lawang sing suwene 3 dina 3 bengi. Aku dikon jaga ula iku. Aja sampe metu teko gua, lan nek sampe ula iku metu teko gua, berarti aku gagal dadi abdine pangeran. Pesening juru kunci tak eling-eling, banjur aku ditinggal mulih. Aku dhewean, aku nyawang jaba wis peteng, ora ketok apa-apa, cuma krungu swarane wong guyu lakak-lakak, ya swarane wong nangis. Aku wedi pol, tak wanek-wanekno. Aku noleh ning jero guwa, ula sawa sing mau meneng saiki nglusur karo enek pocong mlaku ngitri patok kuburan. Lan ijek enek pawongan sing lungguh metingkrang duwe sungu kaya sapi. Cuma aku eling pesene Mbah juru kunci Sauji yen ora oleh maca ayat-ayat Al-Qur'an. Dasku wis ora kuat kaya dien tepi watu sak ton. Lan keringet adem lewer ngebek iraiku. Terus aku banjur maca aji Jopo Montro teko nggone Mbah juru kunci. Assalamualaikum salam. Niatin sun kakang kawah di hari-hari dulur papat limo badan sempurna. Abang ireng kuning putih mancingi jiwa rogoki. Rogo sukmo nyawa cumanding langit sumeting nego biar gedang lintang. Lintang juara anteping lindu sejagat pomo salah. Ingsun nyeluk dia pangeran Singojoyo Nyai Grintik Nisiti Subinya Nyai Kanjeng Ratu Mas Klatan Wilis Nyi Ratu Kemuning teko teko teko. Aku ngremno motoku karo nahan ambekan. dilalah ono sing guyu lakak-lakak tubuh aku wis sing wani setengah wedi. Lampu oncor jumlah limo ning jeroning gua jelas cetok kedadian ning jero gua iku. Wewe gombel sundel bolong pocong gendruwo enek kabeh. Kabeh padha ngroyok aku. Polahku wis kaya sapi gindrang sing matane dipedesi karo lombok. Ambekanku pedhot rasane. Arep omong cangkemku kaya disumpet gak enek suarane. Salah sijining urip-uripan sing medeni duwe suhu matane mekan kaya wowo areng. Nubio aku banjur aku diobat abitno. Bar iku aku wis ora eling apa-apa. Aku eling-eling wis ning omahe juru kuncilan aku sadar. Selama aku ora sadar aku ketemu Yuwarsi tanggoku karo nuntun sepeda mini kok kulon karo ngomong. Nang mulih. Aku saiki kum duit. Nek aku wis duit langsung tak terno semai ku tok. Bar iku aku didamoni disebul kupingku karo almarhum bapakku. Terus aku tangi. Roh-roh aku wis nek gayange omahe Mbah Sauji. Banjur aku takon, apa sing terjadi? Jari aku ora sadar telung dino, lan aku ditemokno ning kali ngisore gua Gunung Wilis sing jarake 500 meter teko gua. Banjur aku ditakoni bab semedi yo tak critakno apa sing tak alami. Iki cerita nyata saka aku Rahman Nur Ilahi Temayang. Salam Jimatres, salam misteri. Au!